السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam. Tafadhalu iqra'u antum kullukum taqra'un. Baik. Pada malam hari ini sanaqra insyaallah hadisan tawilan ya. Cerita ini barakallahu fikum. Panjang masyaallah. Jadi hal tasbiruna ma'ana ajibu. Naam. Jadi harus fokus. Ini kisah yang bagus. Kisah perdebatan seorang mbah-mbah, ya, seorang syekh yang tidak disebut namanya di sini, tapi dia bisa mengalahkan seorang Ahmad ibn Abi Duat, ya, seorang hakim agung, ya, yang namanya hakim itu harus pintar ngomong. Ya kan? Nah, tapi dia kalah, ya, terbungkam hanya dengan seorang syekh, nah, seorang mbah-mbah yang tidak disebut siapa namanya. Kisahnya bagus, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu taala, حدثنا أبو عبد الله جعفر ابن إدريس القزويني قال حدثنا أحمد ابن الممتنع ابن عبيد الله القرشي التميمي قال أخبرنا أبو الفضل صالح ابن علي ابن يعقوب ابن المنصور الهاشمي وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والشعن منهم. نعم، ini ceritanya. Bercerita Abul Fadl Salih bin Ali bin Ya'qub bin Mansur al-Hashimi, dia ini merupakan salah seorang dari penasihat, ya, dari Bani Hashim, orang yang memiliki kemuliaan dan kedudukan di sisi mereka. Jadi dia ini termasuk penasihat barakallahu fikum khalifah, ya, sultan. Nah, dia bercerita. Qala hadartu al-muhtadi billah amiral mu'minin. Aku pernah hadir dalam majlisnya amirul mu'minin yang bergelar al-muhtadi billah. Nah, namanya adalah Abu Ishaq wa Abu Abdillah. Itu kunyahnya ya. Muhammad. Namanya adalah Muhammad. Muhammad ibnu Al-Wasik. Al-Wasik. Ini nama bapaknya Al-Wasiku Billah. Harun. Al-Wasik namanya Harun. Bin Al-Mu'tasim. Anaknya Al-Mu'tasim. Barakallahu fikum. Namanya adalah Muhammad. Ya. Nah. Tayyib. Jadi Al-Muhtadi adalah putranya dari Al-Wasiku Billah. Al-Wasiku Billah putranya dari Al-Mu'tasim Billah. Nah. Setelah Al-Muhtadi, Al-Mutawakkil. Nah. Itu yang nanti membebaskan Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Nah, di sini Saleh bercerita. Aku pernah hadir di dalam majlisnya Amirul Mukminin Al-Muhtadi Billah. Wa qad jalasa yanzuru fi umuril muslimina fi daril ammah. Dan beliau saat itu sedang duduk memperhatikan urusan-urusan kaum muslimin, ya, di sebuah dar, sebuah aula yang memang situ untuk pertemuan orang umum. Jadi di situ beliau siap untuk mendengarkan utusan-utusan, ya, perwakilan-perwakilan ngurusi rakyatnya. Nah, di Darul Ammah ini, di aula tersebut. Fanazartu ila qasasin nas tuqra'u alaihi min awwaliha ila akhiriha. Di sana aku melihat begitu banyak kisah-kisah manusia dibacakan di hadapan beliau dari awal sampai akhir. Ya, ini dengerin masalah orang. Nah, ya, dan harusnya memang demikian, seorang penguasa, seorang raja itu harusnya lebih banyak mendengar suara rakyat. Gitu ya. Daripada barakallahu fikum perintah dan titah. Nah, ya. Barakallahu fikum. Di situ dia sabar duduk. Nah. Ya, antum juga harus sabar mendengarkan kisah ini, barakallahu fikum. Nah, ya. Baik, tetap fokus bersama kita. Nah. Beliau sabar dibacakan laporan fulan seperti ini panjang. Dengarkan oleh beliau dengan seksama. Ya. Dan Saleh ini memperhatikan dari awal sampai akhir. Fayamuru bitauqi'i fiha wa insya'il kutubi li ashabiha. Setelah selesai pemaparan kisah-kisah, perkara-perkara, kasus-kasus, diperintahkan untuk ditauqi'. Ya. Tauqi' itu barakallahu fikum maknanya adalah ma yu'alliquhu ar-ra'is 'alal kitabi. Ma yu'alliquhu ar-ra'is 'alal kitab au tuliba bi ra'yihi fihi. Nah. Dia adalah apa yang dibubuhi oleh seorang pemimpin, ya, presiden, raja, sultan, kaisar, untuk sebuah kitab, buku, atau perkara yang diminta pendapat dia padanya. Nah, jadi dikasih sejenis, ya, kalau sekarang tanda tangan, ya, barakallahu fikum. Nah, baik. dibubuhi dengan tanda tersebut. Jadi setiap kasus, lembaran, ada yang mencatat. Catat, sudah selesai pemaparannya, kasih tanda tangan. Kemudian setiap kitab-kitab tadi akan diterbitkan sesuai dengan kasusnya person per person. Masya Allah. Kasusnya dari fulan, dari tanah alana, dari negeri ini, negeri ini. Nah, itu dia dengarkan baik-baik. Ada waktu, jadi enggak nyantai aja duduk leha-leha, ya kan? Nah, tugas seorang raja itu siap untuk mendengarkan barakallahu fikum masalah-masalah dan aspirasi dari rakyatnya. Wa yakhtimu wa yudfa ila sahibihi. Kemudian distempel dan diserahkan kepada orangnya. Baina yadaihi barakallahu fikum, di hadapan dia. Naam. Ya, jadi setiap masalah-masalah tadi apa, barakallahu fikum, dikasih keterangan dari sang Amirul Mukminin, selesaikan ini. Ini tanah milik si fulan. Si fulan harus mengembalikan. Catat titah saya. Catat. Ya, si fulan berikan uang kepada dia 20 ribu dirham. Catat, catat. Jadi keputusan pada hari itu tuh dicatat semua dan resmi di stempel. Jebret. Nah, ya, barakallah. Jadi enggak lewat-lewat saja. Nah, jadi itu sistem barakallahu fikum ya, kerja beliau. Nah, dokumentasinya lengkap ya, data-datanya lengkap. Fasarrani dzalika. Maka tindakan sang raja ini, sang sultan ini membuat aku senang. Masya Allah ya. Seorang raja yang perhatian kepada rakyatnya, mau langsung menyelesaikan masalah-masalah mereka ya di tempat itu juga. Jadi enggak nanti ya, nanti kita urus ya, nanti ya, enggak, langsung selesai di tempat. Nah, barakallahu fikum. Senang sekali si soleh ini. Wa ja'altu anzuru ilaihi, dan aku pun sering memandangi beliau, dilihatin ya gerak-geriknya ya, seorang raja gimana perangainya, barakallahu, diperhatikan sama soleh ini. Fafatina wa nadhara ilayya, dan ternyata al-muhtadi paham kalau dia sedang dilihat oleh saleh. Maka beliau pun melihat kepada aku, dilihatnya. Ngapa orang ini lihat dari saya, ya kan? Nah, terlalu kagum kali dia ya. Nah. Dilihat. Faghadattu anhu hatta kana dzalika minni wa minhu miraran thalatha. Ketika beliau melihat aku nunduk, enggak berani. Ini kan raja, enggak berani pandang-pandangan. Apa lu? Enggak berani, dilihatin raja langsung nunduk. Rajanya sibuk lagi ngurusin, dilihatin lagi sama soleh ini ya kan. Nah, dipelajari karakternya bagaimana, barakallahu fikum. Nah. Sampai 3 kali. Rajanya paham kalau dilihatin, dilihatin lagi. Nunduk lagi. Nah, ya. Sampai 3 kali kayak gitu. Kata saleh. Tayyib. Wa idha nazara ghadattu. Ghadattu menundukkan pandangan. Wa idha shtaghala nazartu. Ya, kalau beliau melihat saya tunduk. Gak berani lihat. Kalau beliau lagi sibuk lagi, saya pandangi lagi. Nah, dilihatin terus. Faqala liya salih. Maka paduka pun berkata, hai soleh, fakultu labbaika ya amiral mu'minin, fakumtu qa'iman. Maka aku pun menjawab panggilan paduka raja tadi, amirul mu'minin, ya, nam labbaika ya amiral mu'minin. Nam, ada apa wahai amirul mu'minin? Aku pun berdiri. Faqala fi nafsika minna syai'un yajibu an taqulahu. Rajanya merasa ini. Ada apa ini? Maka raja tadi bertanya. Ya. Wahai Saleh, apakah di dalam dirimu ada sesuatu dari apa yang kami lakukan ini yang mengharuskan kamu untuk berkata? Artinya, kalau ada sesuatu yang salah, yang perlu disampaikan, yang dikritik, monggo. Ada apa, Saleh? Kok dari tadi kayaknya tuh ngelihatin terus, ya kan? Nah, tak lihat, nunduk. Tak lihat, nunduk. Ada apa? Dari apa yang saya lakukan ini, apa ada yang salah? Apa ada yang perlu diperbaiki? Au qala turidu an taqulahu. Atau dia mengatakan, engkau ingin menyampaikan sesuatu. Fakultu na'am. Maka Saleh mengatakan, tentu wahai baginda. Ya sayyidi amirul mu'minin. Wahai ya paduka. Penguasanya orang-orang beriman. Qala li ud ila maudhi'ika. Fa'udtu. Wa'ada fin nazar. Setelah tahu kalau Saleh ini punya sesuatu yang ingin disampaikan, maka Al-Muhtadi mengatakan, kembali ke tempat dudukmu, wahai Saleh. Nah, artinya tahu, berarti ada yang mau dia sampaikan. Ya sudah, nanti waktunya ya. Kamu duduk. Maka aku pun kembali duduk, dan paduka raja, paduka sultan kembali mengurusi ya urusan rakyatnya. Hatta idza qama qala lil hajibi. Sampai ketika dia hendak beranjak berdiri, dia berkata kepada pengawalnya, bodyguardnya, la yabrah Saleh. Beliau mengatakan, Saleh tetap di tempat. Nah. Fansarafan nas. Tsumma adzinali. Yang lain boleh keluar. Ya. Bilang sama pengawalnya, Saleh tetap di tempat. Siap paduka. Nah. Kemudian aku pun diizinkan. Wa qad ahammatni nafsi. Fadakhaltu. Fada'autu lahu. Nah, dan jiwaku ini sudah ya begitu resah, gelisah. Aku pun masuk dan aku mendoakan kebaikan untuknya. Tapi agak nderdep ya kan. Nah, ketemu sama raja ini, sama sultan. Faqala li ijlis fajalastu. Maka paduka raja memerintahkan aku untuk duduk. Ijlis Saleh. Silakan duduk Saleh. Duduk Salehnya. Faqala ya Saleh, taqulu li ma dara fi nafsika au aqulu ana ma dara fi nafsi annahu dara fi nafsika. Nah. Ya. Rajanya masih santun barakallahu fikum. Nah, walaupun raja tidak menunjukkan ya kesombongan dan keangkuhannya. Maka Al-Muhtadi mengatakan, wahai Saleh, kamu yang akan menyampaikan perkataanmu terlebih dahulu, apa yang ada di dalam unek-unekmu, atau aku yang bicara lebih dahulu. Ya. Nah, akan aku sampaikan apa yang ada di dalam ya jiwaku. Naam. Apakah juga sama dengan apa yang ada di dalam ya jiwamu? Artinya, ayo kita terbuka di sini. Udah nggak ada orang. Kita ngomong terbuka. Kamu dulu yang ngomong atau aku? Nah, fakultu ya amirul mu'minin ma ta'zimu alaihi wa ma ta'muru bih. Maka Saleh mengatakan, wahai paduka amirul mu'minin, terserah jenengan ya. Naam. Apa yang jenengan perintahkan saya siap. Kalau saya disuruh menyampaikan, saya akan menyampaikan. Kalau jenengan ingin lebih dahulu menyampaikan, saya siap mendengarkan. Nah, itu juga adab. Baik kan ya? Menunjukkan ini sama-sama cerdas dua orang ini. Ya, yang raja menunjukkan kecerdasannya dengan ketawabuannya. 6. Dia tidak semena-mena. Tetapi penasehat yang diberikan peluang tadi enggak melonjak. Itu ya kan? Terserah jenengan, ya. Saya yang diperintahkan bicara, siap. Atau jenengan ini ingin menyampaikan lebih dahulu, saya siap. Ini sama-sama pinter. Dari gaya bicara ini menunjukkan orang yang cerdas ini. Nah, belajar ya dari orang-orang cerdas seperti ini. Barakallahu fikum. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Terkadang orang yang barakallahu fikum di atas kita itu mengatakan seperti ini, itu kadang untuk memancing. Ya, sejauh mana barakallahu fikum, na'am, tayyib, adab kita, akhlak kita, dan kepintaran kita. Ya, ketika antum diajak bicara, misal barakallahu fikum oleh seorang syekh, ya, antum belajar kepada seorang guru yang kabir, barakallahu fikum, na'am, diminta untuk bicara. Ya, fulan, silakan kamu sampaikan. Kamu atau saya? Nah, kita caranya seperti tadi. Terserah Syekh, ya. Kalau saya diperintahkan lebih dahulu bicara, saya siap. Kalau Syekh ingin bicara lebih dahulu, saya siap mendengarkan. Kan enak. Paham ya? Itu ilmu antum pelajari. Ilmunya orang-orang kelas tinggi barakallahu fikum dalam berbicara. Kita lanjut. Qultu aqulu faqala aqulu ka'anni bika wa qad istahsanta ma ra'aita minna. Maka raja yang lebih mendahului bicara, karena dia raja ya kan, karena dia juga enak kalau mau ngomong langsung kan, ya sawangan ya, mentang-mentang raja ya kan. Nah, jadi sama-sama punya adab yang bagus. Ini raja yang ngomong. Kata paduka raja, saya menanggapi kamu, wahai Saleh. Nampaknya kamu punya usulan-usulan yang bagus terhadap apa yang menjadi pendapat kami. Jadi kata Al-Muhtadi, kalau menurut saya, kamu ini punya sesuatu yang kamu anggap lebih cemerlang. Ya, dari apa yang sudah kami pandang, dari apa yang sudah kami putuskan, kamu kayaknya punya sesuatu yang lebih baik. Nah, fakultu ayu khalifatin khalifatuna in lam yakun yakulu al-Qur'anu makhlukun. Langsung to the point. Nah, ya, langsung ke poinnya, enggak basa-basi. Kata Saleh, siapapun khalifahnya, dia adalah khalifah kami. Enggak peduli siapapun orangnya. Ketika dia menjadi khalifah, kami akan mendengar dan mentaatinya. Ya. Andaikan. Ya, andai saja dia tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena saat itu kan, pada masa itu masih, ya, Al-Quran makhluk sebagai sebuah ideologi dalam negara. Barakallahu fikum. Jadi Soleh langsung mengkritisi saat itu. Karena ini langsung bicara empat mata. Ya. Siapapun, wahai baginda, sebenarnya siapapun yang memimpin, kami anggap sebagai penguasa kami. Duhai, ya, andaikan dia tidak mengatakan Quran adalah makhluk. Karena itu merupakan sebuah kekufuran. Paham ya? Nah. Fawarada alaiya qalbi amrun azim. Ketika ngomong seperti itu, ceplosan tadi, ya, nah. Akhirnya tiba-tiba datang di dalam hatiku perkara yang sangat besar. Gemeteran dia dan ngomong kayak gitu ya. Hai ini. Wa ahammatsni nafsi. Benar-benar jiwa itu apa? Resah, gelisah. Nah. Fakultu ya nafsu, hal tamutina illa marratan? Wa hal tamutina qabla ajalika? Wa hal yajuzu al-kadhibu fi jaddin aw hazlin? Jadi beliau ngomong sendiri dalam hati supaya tenang, ya. Ini udah nerdek ini. Udah ngomong kayak gitu itu sudah siap-siap kena penggal ini ya. Nah, barakallahu fikum. Wong rajanya akidahnya seperti itu. Dia langsung ngomong. Langsung gemeteran. Tapi dia berusaha menenangkan diri ya. Nah. Aku katakan kepada diriku, wahai diriku. Ya, apakah kamu itu mati ya atau tidakkah kamu itu mati hanya satu kali? Nah, enggak berkali-kali kan? Kalau dipenggal mati ya sudah selesai. Iya. Jadi mati itu enggak dua kali. Cukup sekali. Nah, tidakkah kamu mati melainkan hanya sekali saja? Wahai jiwaku, tidaklah kamu mati kalau belum ajalmu. Ya, nah artinya kalau memang kamu tidak ditakdirkan mati, ya enggak akan mati walaupun ngomong seperti itu kepada Paduka Raja. Nah, wahai jiwaku, apakah boleh bagimu untuk berbohong dalam kondisi serius ataupun bercanda? Jadi dia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Padahal itu sudah tek tek tek tek tek ya, jantung itu sudah tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek. Barakallahu'alaikum. Langsung berdecup, berdetak kencang itu ya. Tapi dia berusaha menenangkan, ya. Nah, wong urip itu cuma sekali, ya. Nah, enggak dua kali. Nah, kalau belum waktunya mati ya, enggak mati. Barakallahu'alaikum. Masih ingat kisahnya Jarjis ya kan? Nah, barakallahu'alaikum. Tayyib. Ya, dan kita enggak boleh bohong walaupun di hadapan penguasa. Jadi beliau agak tenang itu sudah. Tarik nafas. Nah, fakultu wallahi ya amiral mu'minin. Ma dara fi nafsi illa ma qultu. Demi Allah wahai amirul mu'minin, tidak ada yang berkisar di dalam diriku melainkan apa yang barusan aku katakan. Ya, itulah sebenarnya yang menjadi ganjalan saya sejak lama kepada Anda wahai Paduka. Anda ini wis api-api wong wis. Nah, ya. Seandainya Anda tidak mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, wis Anda wis paling apik sudah. Ya. Itu yang mengganjal saya sejak lama untuk saya bicara kepada Anda. Fa atraqa maliyan. Maka Paduka Sultan pun menundukkan kepalanya, diam dia. Nah. Qala li, kemudian dia berkata, "Waihak." Wah, ada waihak ini udah ngeri ya kan? Nah, isma' minni ma'akulu. Nah, dengarkan titahku, wahai Saleh. Fawallahi la tasma'anna minni minal haq. Nah, demi Allah, kamu pasti akan mendengarkan dariku sebuah kebenaran. Fasurra atau fasurriya anni. Mendengarkan Sultan tadi bicara seperti itu, baru plong si Saleh. Aku pun dibuat senang, ya kan? Saya pasti akan berkata yang benar, wahai Saleh. Nah, baru, ya, agak plong dia, barakallahu fikum. Padahal sudah tek-tek-tek-tek-tek itu ya, barakallahu fikum. Nah, fakultu ya sayyidi, wa man awla biqawlil haqqi minka. Nah, maka Saleh pun berkata, wahai Paduka, wahai tuanku Paduka Raja, siapa yang lebih berhak untuk mengucapkan kebenaran melainkan Anda? Nah, ya artinya benar, orang yang paling berhak untuk mengatakan kebenaran adalah Anda wahai Paduka Raja. Anta khalifatu Rabbil Alamin. Engkau adalah khalifahnya Rabbul Alamin. Ucapan ini, barakallahu fikum, ditaklik oleh Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala, kata beliau, hadza la yuqal. Ya. Ucapan ini seharusnya tidak diucapkan. Karena termasuk kesalahan mengucapkan khalifatu Rabbil Alamin. Waqad angkaraha Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ucapan seperti ini diingkari oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Naam. Summa hamalaha zanadiqatu sufiyyah. Summa hamalaha zanadiqatu sufiyyah. Kemudian ucapan ini masih terus dibawa oleh sufi-sufi yang zindiq. Barakallahu fikum. Nah. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dijelaskan dalam fatwa, antum bisa lihat dalam Fatwa Al-Kubra jilid 2 halaman 553. Ya, barakallahu fik. Naam. Alasannya kenapa tidak boleh dikatakan khalifatullah atau khalifatu rabbil alamin? Naam, alasannya annal khalifah la yakunu illa amman yaghibu. Annal khalifah la yakunu illa amman yaghibu. Karena yang namanya khalifah tidaklah terjadi kecuali untuk seseorang yang sudah tiada. Makanya dikatakan khalifah, pengganti. Jadi yang diganti itu berarti sudah tidak ada. Sehingga kalau dikatakan khalifatur rabbil alamin, berarti Allah dianggap sudah tidak ada. Paham ya? Kenapa tidak boleh dikatakan khalifatur rabbil alamin? Karena yang namanya khalifah itu untuk menggantikan yang sudah tiada. Sedangkan Allah hayyun la yamut. Ya, wala yaghib. Allah itu akan selalu ada, tidak pernah mati dan sirna. Naam. Kita lanjutkan kata beliau, anta khalifatu rabbil alamina wa ibnu ammi sayyidil mursalina minal awwalina wal akhirina. Naam. Engkau adalah khalifahnya Allah, putra dari ya pamannya pimpinan para rasul. Karena dia kan termasuk daulah Abbasiyah ya, dari keturunannya Abbas, pamannya rasul. Ya. Naam. Anda ini termasuk keturunan Abbas yang merupakan pamannya rasul. Iya. Dari merupakan sayyidul mursalin dari awal sampai akhir. Al-Mu'adzin yu'adzin. Ayyib, kita lanjutkan. Faqala li. Berkata Al-Muhtadi, billah. Ma ziltu aqulu innal Qur'ana makhluqun sadran min khilafatil wasiq. Kata Al-Muhtadi, memang saya ini ya sudah lama mengatakan Quran itu adalah makhluk. Semenjak di awal kekhilafahan ayahku yang bernama Al-Wasiq Billah. Ya, kata Al-Muhtadi, memang saya sudah lama meyakini berpendapat Quran adalah makhluk. Semenjak kekhilafahan Al-Wasiq Billah, ayahku, sudah lama. Hatta aqdama alaina Ahmad ibnu Abi Duad, syaikhan min ahli Syam, min ahli Adana, faudkhila syaikh al-Wasiq muqayyadan. Nah, ini ceritanya. Jadi yang cerita ini Al-Muhtadi Billah. Jadi sebenarnya saya ini sudah lama punya akidah Quran dalam makhluk sampai artinya apa? Akidah itu berakhir, ya. Saya sudah tidak lagi meyakininya. Kapan? Ketika Ahmad ibnu Abi Duad menghadapkan kepada kami, saat itu Al-Wasiq masih jadi anak ya, Al-Muhtadi belum jadi raja. Saat Ahmad ibnu Abi Duad sebagai hakim besar, hakim agung, ya, kekhilafahan saat itu menghadapkan kepada kami seorang mbah-mbah, seorang syekh dari negeri Syam, dari ahli Adana. Maka syekh itu pun dimasukkan dalam keadaan terikat di hadapan Al-Wasiq Billah, ayahku. Nah, itu awal mula Al-Muhtadi dapat hidayah. Nah, ceritanya ada seorang mbah-mbah dimasukkan dalam keadaan kondisi terikat. Ya, dihadapkan kepada Khalifah Al-Wasiq Billah. Dibawa oleh Hakim Agung Ahmad Ibn Abi Du'an. Naam, kata beliau, wahuwa jamilul wajhi tamul qamah. Tapi syekh ini ya punya wajah yang indah. Naam. Postur tubuhnya itu proporsional ya. Begitu tegap, gagah. Barakallahu fikum. Hasanus Syaibah. Ya. Hasanus Syaibah. Tiba-tiba itu apa? Syaibah kan? Naam. Ubannya itu bagus sekali. Ya. Nah, jadi sangat berwibawa. Sudah tua tapi punya postur tubuh yang barakallahu fikum ya. Tegap. Naam, punya wajah yang elok tapi sudah beruban dan bagus tubuh ubannya itu. Barakallahu fikum ya. Nah, jadi enggak blonteng-blonteng Dalmatian gitu ya. Nah. Tapi bagus sekali. Faraitul Wasiq qad istahya minhu wa raqalahu. Dan aku melihat ayahku Al-Wasiq itu malu. Ya, masa syekh seperti ini diikat di hadapan dia. Dan merasa iba, enggak enak. Enggak sopan rek wong tua ning ini ki. Ya, masa orang tua seperti ini kan ya enggak sopan. Malu Al-Wasiq itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Merasa iba. Fama zala yudnihi wa yuqarribuhu. Dan Al-Wasiq senantiasa meminta agar mbah-mbah tadi diminta untuk mendekat. Nah, mbah, dekat lagi mbah. Ayo, dekat lagi. Nah. Hatta kuriba minhu. Sampai sangat dekat syekh tadi. Fasallama syekh fa'ahsanal assalam. Fada'a atau wada'a fa'ablagad du'a wa'aujala. Maka syekh tadi menyampaikan salam kepada paduka raja. Ya, assalamualaikum ya amirul mukminin. Dan salamnya itu begitu indah. Ya, nah. Kemudian dia pun mendoakan amirul mukminin dengan doa yang begitu mantap. Barakallahu'alaikum. Nah. Ya, tayyib. Wow, jaz. Sangat ringkas. Gak bertele-tele, tapi doanya itu begitu mengena. Itu benar-benar membuat Al-Wasiq Billah sangat terkesan dengan orang ini. Gak dikenal, tapi orang ini punya daya tarik yang luar biasa. Ya, dari fisiknya, dari cara dia berbicara. Gak tega Al-Wasiq lihat dia seperti itu kan. Nah. Barakallahu fikum. Faqala lahu Al-Wasiq ijlis. Thumma qala lahu ya syekh nazir ibni Abi Du'at. Alama yunaziruka alaih. Maka Al-Wasiq mengatakan, ya syekh, silakan duduk mbah. Monggo. Duduk mbah. Duduk. Ya. Nah. Kemudian Al-Wasiq mengatakan, wahai syekh, silakan Anda berdialog dengan Ibnu Abi Du'at, ya. Nah, Hakim Agung kami ini, monggo. Dengan perdebatan apa yang dia permasalahan kepada kamu. Masalahnya apa sampai kamu kok dibawa di hadapan saya? Monggo, Anda saya izinkan untuk berbicara dengan argumen yang Anda miliki. Kenapa ini Ibnu Abi Du'at kok bawa kamu ke sini? Monggo, kamu bela diri. Nah, maka barakallahu fikum faqala syekh ya amirul mukminin ibnu abi du'adin yaqillu wa yadhiqu wa yad'uhu fi anil munadharati. Diremehkan sama mbah-mbah tadi ya. Nah, wahai amirul mukminin ya, ibnu abi du'ad ini nah kecil, nah yaqil dikit ilmunya ya, yadhiq pikirannya waktu sempit. Naam. Barakallahu fikum. Dia ini enggak mampu berdebat. Ya. Malah digitukan sama syekh tadi. Barakallahu fikum. Naam. Ibnu Abi Du'at ini. Kecil ilmunya, kecil. ya. Nah, pikirannya cetek. Ya. Sempit orang ini pikirannya, barakallahu fikum, ya. Dia ini lemah, debat sama saya enggak akan menang. Beda ya dalam menyikapi berbicara dengan ahlu sunnah dengan ahli bid'ah itu beda. Aura yang dibawakan itu beda, barakallahu fikum, ya. Nah, kalau sesama ahli sunnah kita saling merendah tawadhu. Itu poinnya. Tapi kalau sama ahli bid'ah, barakallahu fikum, harus diruntuhkan mentalnya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi terlihat sekali bahwa Syekh ini sangat percaya diri. Sampai seorang hakim agung yang dieluh-eluhkan itu, nah, dikecil-kecilkan sama dia. Nah, ya. Dikatakan sempit, pikiran sempit. Nah, lemah, enggak akan bisa ngalahkan saya. Faghadibal wasiku wa adama kana ra'fati lahu ghadaban alai. Maka marah al-wasik. Yang tadinya iba jadi marah. Enggak terima dia. Hakim agung kerajaan digitukan. Ya. Kurang ajar benar mbah ini ya kan. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini hakim agung ini. Barakallahu fikum. Qadil kabir. Ya, marah dia. Enggak terima. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Faqala Abu Abdullah ibn Abi Du'ad yadhiku wa yaqillu wa yad'uhu an munadharatika anta. Sampai ditanya lagi sama khalifah. Hah? Abu Abdullah ibn Abi Du'ad? Seorang hakim besar? Kamu bilang dikit ilmunya? Lemah untuk mendebat kamu? Hah? Nah. Gitu ya. Benar itu. Wah, pede sekali mbah ini ya kan. Barakallahu fikum. Terlalu tinggi percaya dirinya. Nah. Iya, ini orang besar nih, hakim agung ini. Nah. Faqala lahu syaikh, maka mbah-mbah tadi mengatakan, "Hawin 'alaika ya amirul mu'minin. Ma bika wa'dhan li fi munadharatihi." Beliau mengatakan, "Ya, tenang-tenang wahai amirul mu'minin, ya. Nah, jangan emosi dulu, ya. Ya. Tolong izinkan saya untuk berdebat dengan dia. Nanti Anda lihat ya. Nah, apa yang saya katakan tadi. Faqala al-wafiq, ma da'autuka illa lil munadharati. Maka al-wafiq mengatakan, ya memang gitulah mbah. Ya, saya memanggil Anda ke sini tidak lain dan tidak bukan. Memang untuk beradu argumentasi dengan Ibnu Abi Du'ad. Nah, barakallahu fikum. Faqala syekh, ya Ahmad ibn Abi Du'ad. Nah, maka syekh langsung, ya, dia ofensif. Nah, ya, menyerang lebih dahulu. Dipanggil langsung namanya. Bukan dengan, ya, Qabil Kabir, atau dipanggil kunyahnya, enggak. Langsung dengan namanya, Mat. Nah. Ya. Ahmad ibn Abi Du'ad. Ente. Nah. Ila ma da'autannas wa da'autani ilaih. Langsung ditanya sama Syekh tadi. Hei Ahmad, kamu itu mengajak rakyat dan aku kepada apa sih sebenarnya? Yang kamu ajak itu apa? Faqala ila an taqula al-Qur'anu makhluqun li anna kulla shay'in dunallahi makhluqun. Maka Ahmad ibn Abu Du'ad mengatakan, saya mengajak kalian semua untuk mengatakan Qur'an adalah makhluk, karena segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Oh, itu yang kamu permasalahkan. Faqala syekh, in ra'aita ya amiral mu'minin an tahfadha alayya wa alayhi manakul. Oh, ternyata ini tema debatnya ya. Tema munadharahnya ini. Untuk memaksa kita orang mengatakan Quran adalah makhluk. Sebelum beliau melanjutkan, wahai amirul mu'minin, mohon maaf. Kalau Anda sepakat, punya pandangan, saya mohon ya, perdebatan kali ini di dicatat, didokumentasikan, dijaga. Nah, ya. Barakallahu fikum. Apa yang menjadi argumen saya untuk membantah Ibnu Abi Duat dan apa yang menjadi argumen Ibnu Abi Duat untuk membantah saya? Saya mohon ya, perdebatan ini didokumentasikan, dicatat. Nah, masing-masing argumen pihak dicatat. Nah, karena beliau ingin ini benar-benar diabadikan dan menjadi pelajaran bagi anak cucu berikutnya. Dan sampai sekarang, sampai kita ya kan. Nah, ternyata sampai. Mohon dicatat. Nah. Qala maka al-Muhtadi mengatakan, afal. Ya, jangan khawatir sih. Akan saya lakukan. Siap. Nah. Qala Syekh, akhbirni ya Ahmad. Hey, Mat. Nah. Anmuk maqalatika hadihi awajibatun dakhilatun fi aqdiddin fala yakunu ad-dinu kamilan hatta yuqala fihi ma qulta. Maka Syekh mulai ya serangannya. Pertama, wahai Ahmad, tolong kabarkan kepada aku tentang pendapat kamu yang satu ini. Apakah ini termasuk pendapat yang wajib? Yang masuk dalam akidah agama Islam? Sehingga agama ini tidak akan sempurna sampai pendapat kamu dimasukkan di dalamnya? Iya enggak? Ya, mohon dijawab. Apakah pendapat kamu ini wajib? Apakah pendapat kamu ini bagian dari akidah Islam? Yang Islam itu tidak akan sempurna akidahnya kalau tidak ada pendapat kamu? Naam. Mana tadi ya? Nah. Qala maka barakallahu fikum Ibnu Abi Duat mengatakan na'am. Barusan saya bilang na'am ya kan? Nah. Artinya dia terkena jebakan ini. Ini jebakan Batman barakallahu fikum ya. Jawab na'am la itu kena semua itu. Mau jawab apapun mesti kena. Ya. Nah. Iya, memang ya tidak akan sempurna agama Islam kalau tidak ada pendapat saya ini. Qala Syekh, ya Ahmad, akhbirni an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu Allah ta'ala ila ibadihi hal satara Rasulullah syai'an mimma amara Allah ta'ala bihi fi dini. Wahai Ahmad, tolong kabarkan kepada aku dari Rasul. Artinya sampaikan satu hadis saja dari Rasul. Ya. Ketika Allah mulai mengutus beliau menjadi Nabi dan Rasul kepada hamba-hambanya. Apakah Rasul pernah menyembunyikan sesuatu saja dari perkara yang Allah perintahkan kepada beliau untuk disampaikan bagian dari agama? Ayo Mat. Ya. Sampaikan kepada saya. Satu saja keterangan kalau Rasul pernah menyembunyikan sesuatu dari agama ini. Ada enggak? Dari Nabi. Sesuatu yang beliau sembunyikan. Apa dalilnya? Qala la. Maka Ahmad mengatakan, enggak ada. Enggak ada yang disembunyikan oleh Rasul. Ya kan? Semuanya sudah beliau sampaikan. Nah. Barakallahu fikum. Ini juga sama. Ini jebakan. Ya. Mau dia jawab na'am, enggak la. Kena pentung semua itu. Ya. Itu kena semai semua. Mau dibilang na'am, la, itu kena semai semua. Nah. Yang paling aman dia mengatakan enggak. Ya, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasul. Kalau dia mengatakan ada, bohong berarti dia. Lebih parah lagi. Kalau dia mengatakan tidak ada, itu menuju kepada jebakan berikutnya. Barakallahu fikum. Nah. Maka si Ahmad mengatakan enggak ada yang disembunyikan oleh Rasul. Qala Syekh, maka Syekh mengatakan fada'arahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ummata ila maqalatika hadhihi. Nah, itu jebakannya. Nah, sekarang pertanyaan buat inti. Apakah Rasul pernah mengajak manusia kepada pendapat kamu? Quran adalah makhluk. Fasakata. Meneng si Ahmad. Mana Ahmad Lamongan? Ya, para wahyuna. Meneng Mat. Ya, si Ahmad ibn Abi Du'ad. Kalau Ahmad yang satu ini ahli sunnah insyaallah ya. Nah, Ahmad Lamongan. Itu jebakannya di situ. Terbungkam dia. Enggak bisa ngomong. Ya, digiring. Sekarang apakah Rasul pernah mengajak atau memberitakan manusia mengatakan Quran adalah makhluk? Mana dalilnya? Diam si Ahmad. Enggak ada dalilnya kalau Quran adalah makhluk. Nah, barakallahu fikum. Fasa kata Ibnu Abi Du'ad. Faqala Syekh takallam fasakata. Maka Syekh mengatakan, "Ayo, ngomong." Ngomong. Ya, barakallahu fikum. Nah. Si Ahmad mendengai, diam aja barakallahu fikum. Nah. Faltafata Syekh ilal wasiq. Faqala ya amiral mu'minin wahidah. Maka Syekh pun menoleh kepada Paduka Raja Al-Wasiq billah, wahai amirul mu'minin. 1-0. Wah, ya kan? Satu ya. Gak bisa jawab nih. Gua bilang juga ape. Ya kan? Si Ahmad itu yakil, yakil. Nah, ya. Nah. Gak percaya sih lo. Nah, satu ya. Faqala Syekh, ya Ahmad, akhbirni anillahi hina anzala al-Qur'ana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan. Akana Allah ta'ala as-sadiqu fi ikmali dinihi? Am anta sadiqu fi nuqsanihi? Maka saya mengatakan kepada Ahmad, beritakan kepada aku tentang ucapan Allah ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya dan mengatakan pada hari ini sudah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi agama Islam sudah sempurna. Apakah Allah yang jujur dan mengatakan kalau agama ini sudah sempurna? Atau kamu yang merasa jujur dan menganggap agama ini masih kurang, harus ditambahkan Quran adalah makhluk. Allah mengatakan agama ini sudah sempurna. Inti mengatakan kurang. Siapa yang jujur sekarang? Allah atau inti? Ayo loh. Nah, ya, barakallahu fikum. Fala yakunu din kamilan hatta yuqalu fihi bimaqalatika hadhihi. Sehingga agama Islam ini tidak akan sempurna sampai dikatakan di dalamnya pendapat kamu yang ini. Fasa kata Ibnu Abi Du'ad. Ibnu Abi Du'ad diam lagi. Gak bisa jawab dia. Siapa yang jujur sekarang? Allah bilang sempurna, inti bilang masih kurang. Siapa yang jujur? Allah atau inti? Nah, itu dia jawab apapun mesti salah. Makanya dia pilih diam paling aman. Ya, dia jawab, saya yang jujur, ceprot. Ya, nah, Allah yang jujur, ceprot lagi. Kena pentung terus dia. Nah, diem dia. Faqala Syekh, ajib ya Ahmad. Walam yujib. Maka Syekh mengatakan, jawab, Mat. Ayo, jawaban. Nah, si Ahmad tidak menjawab. Faqala Syekh, ya amir mu'minin isnatan. Nah, kasih mengatakan, "Hai Amirul Mukminin, 2-0 ya." Nah. 2-0, catat. Nah. Faqala al-Wahid isnadan. Nah, kasih mengatakan, "Iya sih, 2-0." Nah. Tayyib. Dua ya, argumen saya sudah enggak bisa dijawab sama si Ahmad. Faqala ya Ahmad, akhbirni an maqalatika hadhihi. A'alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am jahilaha? Maka Syekh lanjut lagi. Wahai Ahmad, kabarkan kepada aku tentang pendapatmu ini. Rasul tahu atau tidak tahu? ya, pendapat Quran adalah makhluk ini, Rasul tahu enggak? Atau Rasul enggak tahu? Sama aja, ini dijawab apapun dia kena. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Faqala Ibnu Abi Du'ad, alimaha? Dia mengatakan, iya. Rasul tahu. Naam. Faqala Syekh, da'an nas ilaiha? Kalau Rasul tahu, apakah Rasul mengajak manusia memiliki pernyataan Quran adalah makhluk? Fasakata Ibnu Abi Du'ad. Diam lagi dia. Karena kalau dia mengatakan iya, mana dalilnya? Bukti riwayat. Riwayat siapa? Enggak ada. Kalau dia mengatakan tidak, loh, kalau Rasul tidak mengajak, kok ente ngajak? Maksa lagi mentung-mentungin orang. Ya kan? Rasul tahu, tapi Rasul diem. Enggak ngajak orang, enggak maksa. Nah, barakallahu fikum. Lah ente kenapa maksa orang? Ya harus ngikat saya, Imam Ahmad di penjara, barakallahu fikum. Na'am. Banyak yang dibunuh. Rasul saja enggak maksa-maksa. Ente kok maksa? Mat. Nah. Barakallahu fikum. Masa kata diam si Ibnu Abi Du'ad. Faqala Syekh, ya Amirul Mukminin salasun. Nah. Maka Syekh mengatakan, ya Amirul Mukminin 3-0 ya. Nah, 3-0 barakallahu fikum ya. Tayib, benar-benar dibombardir itu si Ahmad Ibnu Abi Du'ad barakallahu fikum. 3-0 tanpa balas. Nah. Tayib. Faqala al-Wasiq salasun. Maka Wasiq mengatakan, ya Syekh, 3-0. Nah. Faqala Syekh, ya Ahmad. Mat. Nah. Hatta sa'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza alimaha kama za'amta wa lam yutalib ummatahu biha. Wahai Ahmad, Rasul saja berlapang dada walaupun beliau tahu menurut pendapat inti kan, Rasul tahu. Nah, padahal enggak, ya. Rasul saja berlapang dada padahal beliau tahu menurut pendapat kamu, tapi Rasul tidak maksa-maksa umatnya kan untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Padahal Rasul tahu. Rasul enggak maksa orang. Mat, inti kok maksa-maksa orang, mat. Nah, ya. Tayyib. Qala, na'am. Maka Ahmad mengatakan, iya, Rasul enggak maksa orang. Faqala Syekh, wattasa'ali Abi Bakrin, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Bukankah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga demikian? Berlapang dada? Enggak pernah kan maksa orang untuk mengatakan Quran adalah makhluk? Nah, 4 khalifah enggak ada yang maksa. Ya. Nah, barakallahu fikum. Inti kok maksa? Faqala Ibnu Abi Du'ad, "Na'am." Iya, memang mereka enggak ada yang maksa. Nah. Fa'arada Syekh anhu. Maka Syekh berpaling dari si Ahmad tadi. Wa aqbala 'alal Wasiq dan menghadap kepada Al-Wasiq. Faqala ya Amirul Mukminin, qad qatamtu laka al-qaul anna Ahmad yadhiku wa yaqillu wa yad'ufu 'anil munadharati ya Amirul Mukminin. Nah. Langsung Syekh tadi menghadap kepada Al-Wasiq billah khalifah dan dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ya sudah ane bilang, ya si Ahmad ini, ha, sempit pikirannya, sempit ilmunya, cetek. Nah, dia itu lemah untuk berdebat. Gua bilang juga apa? Nah, illam yattasi' laka al-imsak an hadhihi al-maqala mattasa'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa li Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali fala wassa Allahu ala man lam yattasi' lahu mattasa'alahum min dzalika. Didoakan oleh Syekh dengan doa yang jelek barakallahu fikum. Nah, maka Syekh pun mengatakan kepada barakallahu fikum si Ahmad tadi, ya mat, kalau ente tidak mampu berlapang dada, ya, untuk barakallahu fikum memaksa manusia berpendapat seperti pendapat ente, seperti pendapat kamu, ya. Padahal sesuatu itu Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali berlapang dada tidak maksa orang, tapi ente kok maksa orang? Semoga Allah tidak meluaskan kamu. Ya. Nah. Semoga Allah tidak meluaskan orang yang tidak merasa lapang apa-apa yang Rasul dan para sahabatnya merasa lapang dari itu. Jadi diucapkan oleh beliau, sempit kamu, Mat. Uripmu sempit. Nah, ya. Agamamu sempit, hidupmu sempit, Mat. Kalau kamu tidak berlapang dada, di mana Rasul, khalifahnya yang empat, berlapang dada untuk tidak menerima pendapat tadi. Ya. Nah, semoga sempit, Allah sempitkan kamu. Barakallahu fikum. Nah. Faqala al-wasiq, maka al-wasiq pun baru mengiyakan. Na'am. In lam yattasi' lana min al-insaq an hadhihi al-maqalah mattasa'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali fala wassa Allahu alaina. Nah, beliau mengatakan, ya Syekh, ya, kalau kita tidak bisa berlapang dada untuk menahan diri dari pendapat seperti ini, sesuatu yang Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berlapang dada untuk tidak menyampaikannya kepada manusia, semoga Allah tidak meluaskan, ya, na'am, kepada kami perkara tersebut. In iqta'u qaida Syekh, maka Paduka Raja mengatakan, ikatan ini lepas. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Lepas ikatan itu dari Syekh. Falamma kuti'a daraba Syekh biyadihi ila al-qaydi liya'khudahu fajadabahu al-haddadu alaih. Ketika tali yang mengikat tadi diputus, maka Syekh mulai hendak meraih tali yang mengikat beliau tadi. Sama barakallahu fikum security yang memutus tali tadi, enggak boleh. Jadi tali yang mengikat Syekh tadi mau diambil sama Syekh. Sini. Jangan, enggak boleh. Nah, jadi rebutan. Ya, rebutan tali tadi. Kenapa? Nanti jawabannya. Nah, faqala al-wasiq da' Syekh liya'khudahu. Maka al-wasiq mengatakan biarkan. Biarkan Syekh mengambil tali itu. Biar berikan kepada dia. فَأَخَذَهُ شَيْخ فَوَضَعَهُ فِي كُمِّهِ فَقَالَ الْوَاثِقُ. Maka Syekh mengambil tali tadi dan letakkan di saku di bagian lengannya. Masukkan. Disimpan. Maka Al-Wasiq bertanya, lima jazabta alai? Syekh, kenapa kok sampai rebutan tali tadi sih? Itu kan tali yang mengikat Anda. Kenapa Anda kok rebutan? Faqala Syekh, maka Syekh mengatakan, la'anni nawaitu an ataqaddama ila man usi ilaih idza mittu an yaj'alahu baini wa baina kafani hatta ukhasima bihi hadha dhalim 'inda Allah ta'ala yaum al-qiyamah. Apa enggak gemeteran itu Ibu Nabi Duat mendengar ucapan ini? Ana aja gemeteran bacanya, barakallahu fikum. Nah, ya, kata Syekh, saya memang sudah niat, wahai Paduka, ya, saya nanti kalau pulang, saya menemui ahli waris saya wasiatkan, kalau bapak mati, kalau aku mati, tali ini tolong diselipkan antara jasadku dan kain kafanku, masukkan, biar aku di akhirat kelak bisa berdebat dengan orang yang zalim ini di hadapan Allah pada hari kiamat. Wah, itu gemeteran itu, ya. Ibu Nabi Duat ngapa enggak pucat di mukanya. Ya, nah, biar saya bisa berdebat di hadapan Allah dengan orang ini. Nah. Barakallahu fikum. Fa aqulu ya Rabbi, sal 'abdaka hadza lima qayyadani wa rawwa ahli wa waladi wa ikhwani bila haqqin wa aujaba dzalika alayya. Aku akan berkata kepada Tuhanku, wahai Tuhanku, tanyakan kepada hambamu ini, kenapa dia mengikat aku, kenapa dia membuat keluargaku dan anak-anakku takut, saudara-saudaraku takut tanpa adalah alasan yang benar. Dan dia mewajibkan aku melakukan hal ini. Wabaka syaikh, fabakal wasik, wabakaina. Nah, syaikh itu menangis. Ya, al-wasik juga menangis, merasa sangat salah. Dan kami pun, kata al-muhtadi yang bercerita, kami juga nangis. Entah kenapa, benar-benar ya saat itu merinding semuanya. Mendengarkan ucapan syaikh tadi, nangis semuanya dalam ruangan itu. Laqad ja'altuka tayyib. Thumma sa'ala al-wathiq ayaj'alahu fi hillin wa sa'atin mimma nalahu. Maka al-wathiq setelah ya agak reda meminta syekh untuk menghalalkan dan berlapang dada dari perlakuan si Ahmad tadi. Ya syekh, maafin kita ya syekh. Nah, mohon dihalalkan ya. Tolong jenengan bisa berlapang dada lah. Nah, atas perlakunya si Ahmad ini. Faqala syekh, wallahi ya amirul mu'minin. Laqad ja'altuka fi hillin wa sa'atin min awwali yaumin ikraman li rasulillah. Idh kunta rajulan min ahli. Maka syekh mengatakan, demi Allah wahai amirul mu'minin. Saya itu sudah menghalalkan dan berlapang dada. Semenjak hari pertama saya ditahan. Saya maafkan jenengan paduka raja dan keluarganya. Ya, karena saya menghormati Rasul. Karena Anda adalah bagian dari ahli baitnya. Nah, sejak awal saya ditahan, saya tidak menyalahkan Anda wahai paduka. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, faqala al-wathiq li ilaika hajatun. Ya. Wasik mengatakan, saya punya permintaan kepada Anda wahai syekh. Faqala syekh, in kanat mumkinatan fa'altu. Maka syekh mengatakan, kalau mungkin untuk bisa saya kerjakan, siap saya laksanakan wahai paduka. Faqala al-wasik, tuqimu fina fayantafi'u bika fityanuna. Syekh, saya mohon ya, jenengan mau tinggal di istana. Sehingga anak-anak kami, pemuda-pemuda di dalam istana ini bisa mengambil manfaat dari ilmu Anda. Nah, mohon sih. Jenengan mau di istana menjadi guru negara. Ya. Guru besar. Barakallahu fikum. Diangkat. Nah. Faqala syekh, maka syekh mengatakan, ya amirul mu'minin. Inna raddaka iyaya ilal mawdi alladhi akhrajani. Minhu hadha dhalim anfa'ulaka min maqami indaka. Nah, menunjukkan syekh ini enggak gila jabatan. Dia mengatakan, wahai paduka amirul mukminin, kalau Anda mau mengembalikan saya ke tempat di mana orang yang zalim ini telah mengeluarkan saya, itu lebih baik daripada saya diam di istana wahai baginda. Mohon pulangkan saya ke rumah. Kembalikan saya. Itu lebih bermanfaat daripada saya di istana. Li ukhbiruka bima fi dzalika asiru ila ahli wa waladi wa akuffu du'aahum 'alaika. Faqad khalaftuhum 'ala dzalika. Naam. Karena saya kasih tahu kepada Anda wahai baginda, ya. Saya ini agar bisa bertemu dengan keluarga, anak-anak. Dan saya akan menghalangi mereka untuk mendoakan kejelekan bagi Anda. Karena ketika saya ditangkap kan mereka gak tahu. Mereka akan berdoa yang buruk kepada Anda. Sehingga kalau saya pulang, saya jelaskan duduk perkaranya. Akhirnya keluarga bisa tenang. Ya, nah, anak bisa tenang. Jadi mereka tidak mendoakan kejelekan untuk Anda. Itu lebih baik. Daripada kalau saya terus di istana, mereka gak tahu. Doa yang jelek terus untuk Anda, wahai paduka. Nah, faqala lahul wasik, maka al-wasik berkata kepada syekh tadi, fataqabbal minna ma tasta'ina biha ala dahrika. Maka tolong terimalah hadiah ini dari kami, sesuatu yang bisa membantu Anda untuk melewati masa-masa tuamu. Nah, dikasih uang banyak ya. Nah, dari paduka raja. Ini ada sesuatu biar Anda bisa senang hidupnya. Faqala Syekh, maka Syekh tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, la yahillu li ana anha ghaniyun wa dhu mirratin sawi. Ya. Wahai Amirul Mukminin, ini enggak halal buat saya. Saya sudah berkecukupan, ya. Nah, sudah hidup saya ini sudah lurus. Enggak butuh dengan uang ini. Nah, enggak diterima juga sama Syekh tadi. Qala sal hajataka, maka baginda raja mengatakan, ya sudah, Syekh ada perlu apa, sampaikan saja. Qala awa taqtadhiha ya amiral mu'mini, maka Syekh tadi mengatakan, apakah wahai paduka raja bisa mengabulkannya kalau saya katakan permintaan saya? Paduka bisa mengabulkan? Qala na'am, dia mengatakan, iya tentu akan saya kabulkan. Qala fa khalli sabili ila saghri as-sa'ah. Maka Syekh tadi mengatakan, tolong lepaskan saya wahai paduka ke daerah Saghr sekarang juga. Naam. Fa wa ta'zan li. Naam, dan engkau izinkan ya saya untuk pulang. Qala qad azintu laka. Maka baginda raja mengatakan, iya saya izinkan. Udah gitu aja. Jadi enggak ada cindera mata, enggak ada jabatan duniawi yang diambil oleh Syekh tadi. Sekedar untuk barakallahu fikum membantah si Ibu Nabi Du'at yang sudah terdiam tadi, kemeteran. Fasallama Syekh wa kharaja. Maka Syekh menyampaikan salam, beliau keluar. Qala Saleh, Saleh mengatakan, qala al-muhtadi billah rahimahullah alaihi, faraja'tu an hadhihi al-maqalah mundu dzalikal yaum. Masyaallah. Maka al-Muhtadi mengatakan, sejak saat itulah saya rujuk dari pernyataan Quran adalah makhluk semenjak hari itu. Saya mengerti, baru terbuka pikirannya. Ternyata Ibnu Abi Du'ad ini barakallahu fikum ya telah menyesatkan banyak orang. Nah, wa azunnul wathiqu billah kana raja'an min dzalikal waqti. Dan saya juga menduga bahwasanya ayahku al-Wathiq billah juga rujuk dari pendapat tersebut melalui waktu tersebut. Ya. Nah, setelah al-Muhtadi baru al-Mutawakkil yang benar-benar totalitas mengakui akidah Ahli Sunnah dan membatilkan akidah Jahmiyah mengatakan Quran adalah makhluk. Paham ya? Hanya dengan perantara seorang syekh yang tidak dikenal. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Ini banyak fawaid yang bisa kita ambil, barakallahu fikum. Sebelum itu ada beberapa catatan. Siapakah syekh? Ya, siapakah gerangan syekh tersebut? Sampai namanya enggak disebut, ya kan? Nah. Enggak ma'ruf, barakallahu fikum. Huwa al-Azrami. Ya, dia itu adalah al-Azrami menggunakan zal. Al-Azrami ismuhu Abdullah bin Muhammad bin Ishaq. Abu Abdurrahman Al-Azrami. Abu Abdurrahman Al-Azrami. Kemudian catatan berikutnya, untuk sanad yang dibawakan oleh Imam Al-Ajuri di sini fihi dha'f. Ya, sanadnya Imam Al-Ajuri di sini fihi dha'f. Naam, Syekh Al-Ajuri yaitu Ja'far Ibn Idris Al-Qazwaini dha'afahu Ad-Darqutni. Naam. Syekhnya Al-Ajuri di sini Ja'far bin Idris Al-Qazwaini dha'afahu Ad-Darqutni. Didhaifkan oleh Imam Darqutni. Tayyib. Lakin akan tetapi tabahu al-khatib. Tetapi ada mutaba'ah dari al-khatib fi tarikh Baghdad. Ada penguat dari al-khatib dalam tarikh Baghdad. Jilid 10 halaman 75. Bi isnadin sahih. Dengan sanad yang sahih. Ila Ahmad ibn al-Mumtani Syekhu Syekhil Ajurri. Syekhu Syekhil Al-Ajurri. Naam. Ya, sanadnya Al-Khatib sahih sampai kepada Ahmad ibn al-Mumtani, gurunya dari guru Imam Al-Ajurri. Antum lihat kan dalam sanadnya itu Ja'far bin Idris Al-Qazwaini qala haddatsana Ahmad ibn al-Mumtani. Ya, bin Ubaidillah Al-Qurashi. Nah, jadi sanadnya Al-Khatib, dia tidak menggunakan Ja'far bin Idris. Jadi langsung dari Al-Khatib sanadnya sampai kepada Ahmad. Ya. Jadi Ja'far enggak dipakai. Nah, sehingga selamat karena sebab doanya kan cuma si Ja'far. Al-Khatib meriwayatkan langsung sampai ke Ahmad ibnul Umtani. Sehingga sanadnya sahih barakallahu fikum. Nah, sanadnya sahih barakallahu fikum. Nah. Wa hadhil qissah itu ma'rufah barakallahu fikum, masyhurah. Ya. Naam. Kala Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Tahdzib, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Tahdzib jilid 6 halaman 5, kata beliau, al-qissatu masyhuratun. Al-qissatu masyhuratun. Hakaha al-Mas'udi wa ghairuhu. Kisahnya masyhurah, dihikayatkan oleh al-Mas'udi dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dalam Lumatul I'tiqad Ibnu Qudamah itu disebutkan cuplikannya ya. Dan kalau masih ingat perdebatan ini dicuplik oleh Ibnu Qudamah dalam Lumatul I'tiqad barakallahu fikum. Sedikit saja. Kalau mau panjangnya ini dia ketemu. Ya. Nah, jadi setelah bertahun-tahun ngajar baru menemukan kisah yang panjangnya di sini barakallahu fikum. Ya. Lumatul I'tiqad itu disebutkan cuplikannya saja. Ternyata kisah panjangnya disebutkan dalam Asy-Syari'ah. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.